Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua dari al-qa'idah arba'. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi al-Najdi rahmatullah alaih, al-qa'idah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik itu, mengatakan, yakni syubhat mereka, ma da'awnahum, tidaklah kami memanjatkan doa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menuju mereka untuk berharap kepada mereka illa kecuali li talabul qurbati wassyafa'ati, kecuali untuk mencari al-qurbah, kedekatan kepada Allah Ta'ala, wasyafa'ati, dan mencari syafa'at, pertolongan di sisi Allah Ta'ala, yakni melalui perantaraan mereka-mereka yang kami menjadi doa itu, yang kami harapkan itu. Artinya mereka ingin dekat kepada Allah, mereka ingin dapat syafaat, pertolongan di sisi Allah Ta'ala, tapi tidak langsung memintanya kepada Allah, melainkan melalui perantara wasitah, yaitu patung-patung berhala yang mereka sembah. Itu dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Dalilul qurbah, dalil yang menunjukkan syubhat ini, bahwa mereka menjadikan patung-patung berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, sehingga mereka berdoa kepada patung-patung itu dan berharap kepada mereka. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, والذين اتخذوا من دينه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Orang-orang yang menjadikan selain Dia, selain Allah, awliya, sebagai wali-wali penolong mereka, ma na'buduhum, kata orang-orang itu, orang-orang musyrik itu, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah, menyembah mereka, illa kecuali ini qurbina, dalam rangka mereka mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun, kemudian Allah membantah mereka yang mengatakan inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum di antara mereka dalam perkara, dalam hal yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang berdusta dan banyak melakukan kekufuran, selalu melakukan kekufuran. Baik, Az-Zumar ayat 3. ودليل الشفاعة dan dalil tentang syafaat, yakni dalil bahwa orang musyrik itu berhujjah dengan kesyirikan mereka itu dalam rangka mencari syafaat dari Allah melalui perantaraan patung-patung berhala itu, mengharapkan patung-patung berhala itu bisa bersyafaat buat mereka dari Allah Ta'ala. Nah, قوله تعالى ثمر الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Mereka beribadah menyembah selain Allah, ما لا يضرهم, itu kalangan makhluk yang tidak bisa memudaratkan mereka, walau yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya, ini syubhat mereka, mereka berhujjah, ha'ulai syifa'a'una indallah, mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat kami untuk menolong kami di sisi Allah. Yunus ayat 18. Maka sekarang syekh berbicara tentang syafaat, hakikat syafaat. Wasyafa'atu syafa'atan, syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Ada syafa'at yang ternafikan, syafa'at yang tidak ada gunanya, yang tidak berfungsi. Wa syafa'atun mutsbatah, dan syafa'at yang benar adanya, syafa'at yang bermanfaat. Fasyafa'atul manfiyatu, ada syafa'at yang ternafikan, yang ditepis. Ma kanat itulabu, ma kanat itulabu min ghairullah fima la yakdiru alayhi illallah, yaitu syafaat yang itulabu dicari min ghairullah dari selain Allah, fima dalam hal, dalam perkara, la yakdiru alayhi, tidak ada yang kuasa atasnya illallah kecuali Allah saja. Maka syafaat seperti itu tidak ada gunanya, tidak ada yang mampu kuasa kecuali Allah, itu tidak berguna, ya. Tidak ada yang kuasa memberikannya kecuali Allah, kemudian dicari di selain Allah, cari pada selain Allah, padahal hanya Allah yang kuasa. Maka ini hal yang batil. Dan dalil qawluh ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayya'tiya yaum, sebelum datang hari, itu hari kiamat maksudnya, hari yang la bay'un fihi, tidak ada jual beli di hari itu, ya. Tidak ada tebus menebus, tidak bisa. Wala khullatun, tidak ada gunanya persahabatan, kawan, sahabat, anak, istri, dan seterusnya, tidak bisa menolak. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafa'at, yakni khulla, persahabatan yang tidak dibangun di atas ketakwaan tentunya. Nah, syafa'at yang dimaksud di sini adalah syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang dicari dari selain Allah dalam hal yang tidak ada yang kuasa atasnya kecuali Allah. Wal kafiruna hum dzalimun. Makna ini ditunjukkan di akhir ayat. Wal kafiruna hum dzalimun, dan orang kafir mereka itu orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim dan kedzaliman yang besar tidak bisa menebus diri mereka dari adab neraka di akhirat nanti. Tidak bisa membelinya, membayarnya, meskipun ingin menebusnya, membayarnya dengan dulu dan seizinnya. Kemudian tidak ada hubungan persahabatan sesama mereka yang bisa ya bermanfaat. Ya, sekutu-sekutu mereka semuanya berlepas diri, saling mengecam, saling berlepas diri. Tidak ada yang mau bertanggung jawab, masing-masing merasakan sendiri. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat. Begitu maknanya. Al-Baqarah ayat 254. Wasyafa'atul mufdatatu, dan syafa'at yang benar, hiya allati tutlabi minallah, syafa'at yang diminta dari Allah langsung. Ya, wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Mukramun bisyafa'ah, asy-syafi' pemberi syafa'at di sisi Allah, dia adalah orang yang mukram, orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah bisyafa'at, dengan izin memberi syafa'at. Dia telah dimuliakan oleh Allah ketika diizinkan memberi syafa'at. Wal masfu'u lahu, dan orang yang diberi syafa'at, orang yang ditolong dengan syafaat itu, huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu, adalah orang yang Allah ridha dengan ucapannya dan amalannya. Allah ridha ucapannya dan amalannya, yakni dia muwahhid, dia seorang muwahhid, ya, muslim muwahhid. Allah ridha ucapannya dan amalannya. Ba'dal izni, setelah datang izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, subhanahu wa ta'ala, man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Al-Baqarah ayat 255. Naam. Nah, ini kaidah yang kedua. Barakallahu fikum. Kita ambil sedikit surahnya, sisa waktu. القاعدة الثانية لدى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قاعدة الدواء أن المشركين الذين سماهم الله مشركين sesungguhnya orang-orang musyrik yang Allah namai mereka, ya, namakan mereka sebagai orang-orang musyrik, musyrikin, وحكم عليهم, dan Allah memonis, ya, memberi fonis hukum atas mereka, bil khuludi fin nar, dengan fonis kekal dalam neraka. Lam yushriku fir rububiyyati, mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal tauhid rububiyyah Allah. Mereka tidak melanggar tauhid rububiyyah Allah sebagaimana pada kaidah yang pertama, bahwa orang-orang musyrik itu mereka berakidah dengan tauhid rububiyah, menauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya sebagai satu-satunya Rabbil Alamin, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Jadi mereka tidak melakukan kesyirikan dalam hal rububiyah. La innama asyraku fil uluhiyah, wa innama asyraku fil uluhiyah. Hanyalah sesungguhnya mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal ketuhanan, dalam hal ketuhanan. Mereka menuhankan selain Allah dengan beribadah kepada selain Allah bersama ibadah mereka kepada Allah, mengangkat Tuhan-Tuhan lain bersama Allah Ta'ala. Jadi tidak menauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah dalam hal peribadatan, tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, melainkan menyekutukan Allah dengan mengangkat Tuhan-Tuhan lain yang diibadahi bersama Allah. Fahum la yakuluna, maka mereka ya dalam kesyirikan peribadatan Tuhan-Tuhan lain bersama Allah itu, la yakuluna, mereka tidak mengatakan inna alihatahum takhluku, mereka tidak mengatakan inna alihatahum, bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhan mereka itu takhluku, kuasa mencipta, wa tarzuku, dan kuasa memberi rezeki, ma Allah bersama Allah, tidak, mereka tidak meyakini itu, karena mereka berkeyakinan, berakidah Allah satu-satunya Rabb, pencipta, memberi rezeki, pengatur penguasaan semesta. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah, mereka tidak mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan-Tuhan mereka itu bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudarat, atau mereka ikut mengatur ya alam semesta bersama Allah, tidak. Jika demikian, kenapa dijadikan Tuhan-Tuhan bersama Allah jika begitu? Wa innama attakhaduhum syufa'a, hanyalah sesungguhnya mereka mengangkat Tuhan-Tuhan yang batil itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka itu dalam rangka untuk memberi syafaat buat mereka di sisi Allah. Itu dia. Itu. Ya. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yaquluna ha'ulai syafa'una 'inda Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, ayatnya sudah kita baca di matan. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, artinya hum mudharifuna bihadha. Allah mengabarkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurru wa la yanfa'u, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat buat mereka. Artinya mereka hum mu'tarifuna bihadha, mereka mengakui hal ini. Mereka mengakui hal ini. Mereka sadar bahwa ya, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ibadahi bersama Allah itu, selain Allah itu, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Mereka bukan Rabb seperti Allah, pencipta, pengatur, penguasa dan seperti Allah, tidak. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun, sesungguhnya mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Tetapi kenapa disembah kalau begitu? Wa yaqulun, mereka mengatakan, nah, ini syubhatnya, ha'ula'i syufa'una 'indallah, mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wa innamat takhuduhum syufa'a, hanyalah sesungguhnya mereka mengangkat mereka sebagai tuan-tuan dalam rangka sebagai pemberi syafaat. Ya'ni maksudnya usata'a 'indallahi fi qada'i hawa'ijihim, para pemberi syafaat di sisi Allah maksudnya apa? Usata'a 'indallahi fi qada'i hawa'ijihim, sebagai para perantara-perantara di sisi Allah, memperantarai antara mereka dengan Allah, dalam hal qada'i hawaijihim, menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka punya hajat-hajat yang ingin diminta dari Allah. Selain mereka, kami tidak bisa langsung kepada Allah. Kami tidak bisa langsung kepada Allah. Kami butuh penolong, perantara yang menolong kami, memberi kami syafaat di sisi Allah agar hajat-hajat kami tertunaikan. Nah itu. Untuk itu, yadbahuna lahum wa yanduruna lahum. Mereka pun, ya, mereka menyembeli untuk syafaat tersebut, tuhan-tuhan batil itu. Yanduruna lahum, bernazar untuk syafaat tersebut. Ya. Lai annahum yakhluquna, bukan dikarenakan tuhan-tuhan mereka itu bisa mencipta, bukan. Ayah zukun, bukan karena tuan-tuan mereka itu bisa beri rezeki, bukan. Ayah fa'un, atau bisa beri manfaat, tidak. Ayah burun, atau bisa beri manfaat, tidak. Fi'ati qadihim, pada keyakinan mereka, pada akidah mereka, tidak seperti itu. Ya. Mereka berakidah bahwa tuan-tuan itu tidak bisa mencipta, tidak bisa beri rezeki, tidak bisa beri manfaat, dan manfaat. Wa innama, hanyalah sesungguhnya, mereka beribadah, mendekatkan diri kepada tuan-tuan itu dengan cara menyembelih, bernabar, seterusnya. Li'annahum, dikarenakan tuan-tuan mereka itu, yatawassatuna lahum indallah, menjadi perantara-perantara buat mereka di sisi Allah. Wa yashfa'una indallah, memberi pertolongan syafaat di sisi Allah. Karena jika mau langsung kepada Allah, mereka merasa diri mereka tidak bisa. Harus ada perantara-perantara wasata syafaat. Hadihi akidatul musyrikin, inilah akidah kaum musyrikin. Paham ya? Paham? Makhluk? Indah jenis? Alhamdulillah, ibarat syaitu. Aktifibu abarakadu jizahumma faras. Alhamdulillah, ibarat syaitu.